Hari itu dingin sekali. Salju pertama di penghujung tahun itu menyelimuti seluruh permukaan jalan dan bangunan. Seorang gadis kecil dengan pakaian yang terlalu tipis berdiri separuh membungkuk sambil menawarkan sebungkus korek api kepada siapapun yang lewat. Korek apinya, Pak? Tidak, terima kasih. Korek apinya, Bu. Waduh, masih banyak di rumah deh. Nggak dulu ya. Sambil berusaha mendekap tubuhnya sendiri, gadis itu terus menawarkan jualannya kepada orang-orang di sekitarnya. Korek api, korek api. Di cuaca yang seperti itu, para pejalan kaki yang lewat seakan-akan terburu-buru ingin sampai ke rumah masing-masing. Tak ada seorang pun yang mau berhenti untuk membeli korek api dari si gadis kecil. Gadis kecil itu berjalan pulang dengan membawa keranjang yang masih penuh berisi korek api. Tidak ada yang terjual hari ini. Semoga besok membawa hasil yang lebih baik. Keesokan harinya, si gadis kecil kembali berjualan di area yang sama. Dengan semangat baru, ia kembali menawar-nawarkan korek apinya kepada semua pejalan kaki yang lewat di depannya. Korek api, korek api. Beberapa orang melihat ke arahnya sebentar, tetapi semuanya tidak menghentikan langkahnya. Mereka terus berjalan dengan tergesa-gesa. Hari mulai gelap. Angin bertiup makin kencang dan hawa dingin terasa semakin menusuk tulang. Keranjang yang dibawanya terasa begitu berat dan penuh. Tidak seperti perutnya yang kosong dan kelaparan. Kelelahan, gadis kecil itu pun berjalan terseok-seok untuk mencari tempat berteduh dan menghangatkan diri. Langkah kakinya yang dibalut sepatu kedodoran terasa berat di tengah tumpukan salju yang tebal. Di kejauhan, dia melihat cahaya dari kaca jendela. Terdengar pula sayup-sayup suara tawa dari dalam. Ternyata, sebuah keluarga sedang berkumpul di meja untuk makan malam. Melihat pemandangan itu, si gadis kecil semakin merasa sendirian. Bergegas, ia berpaling dan membalikkan badan. Namun, rupanya salah satu sepatunya menolak untuk mengikutinya. Ia berusaha sekuat tenaga menarik sepatu kanannya yang rupanya tersangkut pada sesuatu. Ia terjatuh ke depan dan seluruh barang dagangannya berserakan di pinggir jalan. Sepatu kedodoran peninggalan satu-satunya dari neneknya terjatuh masuk ke selokan. Dengan panik, dikumpulkannya korek apinya satu persatu. Korek apiku. Semoga kalian masih bisa menyala ya. Setelah semua korek api berhasil dikumpulkan kembali ke dalam keranjang, si gadis kecil pun berteduh di balik tumpukan kardus di dekat tong sampah. Ia menggigil kedinginan dan hanya memiliki satu keranjang korek api yang sebagian besar pun telah basah karena jatuh di salju. Dipandanginya satu kotak korek api yang masih tertutup rapi. Dengan kedua tangan gemetar, diambilnya sebatang dan dinyalakannya. Cahaya korek api yang terang dan hangat tiba-tiba membawanya keingatan masa kecilnya. Ayo makan, semuanya sudah siap. Di hadapannya kini tampak sebuah meja makan yang penuh dengan berbagai macam hidangan lezat. Bahkan aroma ayam panggang kesukaannya pun dapat tercium olehnya. Saat tangannya berusaha untuk menggapai potongan ayam panggang di meja, tiba-tiba cahaya dari korek apinya yang pertama padam dan hilanglah seluruh makanan di atas meja itu. Ia pun kembali ke sudut gelap yang dingin di antara tumpukan kardus di pinggiran kota. Dengan penuh harap, ia menyalakan korek apinya yang kedua. Kali ini, api kecilnya membawanya ke sebuah kamar tidur dengan secangkir minuman coklat hangat di samping tempat tidur. Lagi-lagi, terdengar suara perempuan tua di kejauhan. Ayo diminum ya, selagi masih hangat. Ketika tangannya berusaha menjangkau cangkir berisi minuman coklat hangat itu, lagi-lagi, seluruh pandangannya berubah gelap dan hawa dingin kembali terasa. Si gadis kecil mulai merasa putus asa. Ia ingin bertemu dengan perempuan tua di sana. Ia ingin hidup dalam kehangatan dan menyantap seluruh hidangan lezat itu. Dengan kalap, ia pun mengambil sebanyak mungkin korek api kering yang mampu ia genggam dengan kedua tangannya. Dan dinyalakannya segenggam korek tadi. Cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya serta kehangatan yang menyenangkan itu kembali terasa. Kali ini, hal pertama yang muncul di hadapannya adalah wajah seorang perempuan tua yang ternyata langsung dikenalnya. Ia pun segera memeluk si nenek. Takut nenek akan hilang seperti bayangan-bayangan yang sebelumnya. Jangan pergi, Nek. Nenek membalas pelukannya dengan erat. Air mata si gadis kecil pun bercucuran. Setelah puas berpelukan, mereka berdua berjalan bergandengan ke arah cahaya yang berpendar terang. Si gadis penjual korek api merasa bahagia dan tidak pernah merasakan kegelapan dan kedinginan lagi. Ia pun hidup bahagia bersama satu-satunya orang yang pernah mencintainya di dunia ini. Keesokan harinya, warga setempat digemparkan dengan penemuan yang mengejutkan. Seorang gadis kecil tertidur meringkuk memeluk dirinya sendiri di tengah tumpukan kardus. Di sekelilingnya, berserakan batang-batang korek api yang telah habis terbakar. Orang-orang yang melihat pemandangan itu sampai tidak mampu menelan ludah. Mereka menyesal sekali telah membiarkan seorang gadis penjual korek api harus meninggal kedinginan dan kelaparan seorang diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya.